Surat Paulus man perpulungan Efesus. Efesus bindu sada. Surat enda ibas akunari. Paulus, si enggo jadi Rasul Kristus Yesus, rikutken praten di bata. Man anak-anak di bata i Efesus, kalak si tutus ibas keguluhenna, ibas persadaan ras Kristus Yesus. Lias ate di bata bapanta, ras Tuhan Yesus Kristus, dengan kemalaman ate man bandu gelah. Terpujilah di bata, Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Sabab perkiteken persadaan taras Kristus, enggo ipasu-pasuna kita. Alur bagai-bagai pemerai pertendin, silit ibas ingan si meganjang. Ope denga ijadikan di bata duni enda, enggo ipilihna kita jadi sekerajangenna. Arah persadaan taras Kristus, gelah kita badia, dengan la resalah ilebe-lebena. Perkiteken keleng atena. Enggo itetap kena, maka arah Yesus Kristus, ialo kena kita jadi anak-anakna. Enda mesti ngena atena, dengan sura-surana. Terpujilah di bata, perkiteken kini ulinna simulia. Si icidah kena manbanta, arah pemerena, ibas anakna si ikelengina. Sabab perkiteken Kristus, enggo kita itebusi. Eme dosa-dosa anta enggo ia lemi di bata. Sehkal belinna kini ulin di bata. Si ikuse kena manbanta seh riba iba. Aludem kepentarenna dengan pengertinna. Rikutken sura-surana. Ipetangkas naman banta sura-surana si terligen. Si enggo kin itetap kena guna iseh kena arah Kristus. Rencana di bata si iseh kena kenca seh paksana Eme gunam persadakan krina sinasalit. Subuk i surga, bagepe isi idoni, gelah Kristus jadi kepalana. Krina ibahan dibata, suera si ngena atena dingerikutken si enggo i tetap kena. Tang-tang nanari kita enggo ipilih dibata, sabab ia resura-sura gelah kita dat bagin, ibas kai si enggo jadi si kerajangan Kristus. Janah gelah kita, kalak si pemenna erpangarapan man Kristus, geluh tama pujin man kemuliaan di bata. Bagepe kerna kam, asum ibegindu berita si tuhu-tuhu, berita si meriah si mabak selamatan man bandu. Tekam man Kristus, jana itamakan di bata cap ibas kam, tandana kam si kerajangenna, alumreken kesah si badia, si enggo ipadan kena. Kesah eme jadi jaminan, maka sialokan mekai si enggo ipadankan di bata man anak-anakna. Kesah epe jadi jaminan man banta, maka lapan cilang idungi di bata dahinna guna nebusi kita. Kalak singgo jadi si kerajangenna, terpuji dengan ermulialah di bata. Rekiteken si kencaku begi maka kam enggo kini teken man Tuhan Yesus, dengan keleng atenduman krina anak-anak di bata. La aku ngadi-ngadi ngatakan bujur mandi bata kerna kam. La aku lupa notoken kam. Kupindoken mandi bata Tuhan ta Yesus Kristus, Bapa sir mulia. Gelah ibreken naman bandu kesah kepentaran, dingin ipetangkas nadiri naman bandu, gelah itandaindu ia. Kupindo mandi bata, gelah italangina pusuh pratendu, gelah terang pengangkandu. Adu bage banci yang tehdu, kai si banci yarap kendu, ibas di bata sindilo kam. Bagepe gelah yitehndu, maka seh kalbuena erta-erta si mulia, si isikapken di bata man anak-anakna. Ras gelah yitehndu, maka seh kalbelinna kuasa di bata erdahin ibas kita, si tek man Kristus. Kuasa sirdahin ibas kita bali ras kuasana simbelin. Si ipakena asum ia pekeke Kristus ibas si matenari, jana ipekundulna ia arah kemuhenna ibas ingan si meganjangna. Kuasa Kristus ndauh kal ganjangan asangken krina kuasa pemerintah, ras penguasa sila trida. Dingen ganjangan asangken krina pemimpin ras tuan-tuan sila trida, jana pangkatna ganjangan asangken krina pangkat si terbelasken. Subuk ibas paksa enda, bagepe ibas paksa sirih pagin. Di bata namakan krina sinasalit kuteruh tapak-tapak nahe Kristus. Janah ibreken di bata ia man perpulungan, jadi kepala ibas kai-kaipe. Perpulungan eme kula Kristus, janah kula eme singkuhi ia, janah Kristus mesingkuhi krina sinasalit, subuk ijapape.